Permata dunia, perindu surga. Wanita Islami. Wanita Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah. Dan pada kesempatan kali ini, judul yang akan kita bahas dalam rubrik Wanita Islami yaitu tentang kedudukan ibu berdasarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, kita sudah memahami bersama mengenai wajibnya dan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil tentang kedudukan seorang ibu yang begitu tinggi berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muawiyah bin Haidah Al-Qusairi radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ayahmu." "Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya." Pendengar yang dirahmati Allah, seorang ulama mengomentari hadis ini bahwa ibu lebih diutamakan daripada ayah secara ijma atau kesepakatan ulama dalam perbuatan baik. Karena dalam hadis ini bagi ibu ada 3 kali bagian daripada yang didapatkan ayah. Hal ini karena memang kesulitan yang dirasakan oleh ibu ini ketika hamil, bahkan terkadang ia bisa meninggal ketika itu. Dan juga penderitaannya tidak berkurang ketika ia melahirkan. Kemudian cobaan yang ia alami, mulai dari masa menyusui hingga anaknya besar dan bisa mengurus diri sendiri. Ini semua hanya dapat dirasakan oleh seorang ibu. Dan ada pula ulama yang menukil ijma atau kesepakatan ulama bahwa kedudukan ibu lebih utama daripada kedudukan ayah. Walaupun ada sebagian ulama yang menukil adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Yaitu sebagian ulama mengatakan kedudukan ayah dan ibu sama. Dan ini disandarkan kepada pendapat Imam Malik rahimahullah. Namun wallahu alam yang tepat adalah kesepakatan ulama, yakni bahwa ibu lebih utama daripada ayah. Karena tegasnya dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Pendengar, kemudian landasan dalil dari sabda Rasulullah SAW yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Mikdam bin Ma'di Ya'rib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat." Pendengar yang dirahmati Allah, kemudian landasan dalil yang ketiga adalah athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih dari Atha bin Yasar. Ia berkata yang artinya, ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, lalu berkata, "Saya pernah ingin melamar seorang wanita, namun ia enggan menikah dengan saya. Lalu ada orang lain yang melamarnya, lalu si wanita tersebut mau menikah dengannya. Aku pun cemburu dan membunuh sang wanita tersebut. Apakah saya masih bisa bertaubat?" Maka Ibnu Abbas menjawab, "Apakah ibumu masih hidup?" Lelaki tadi menjawab, "Tidak, sudah meninggal." Lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Kalau begitu, bertaubatlah kepada Allah dan dekatkanlah diri kepadanya sedekat-dekatnya." Lalu lelaki itu pergi dan atau bertanya kepada Ibnu Abbas, Kenapa Anda bertanya kepadanya tentang ibunya masih hidup atau tidak? Maka Ibnu Abbas menjawab, aku tidak tahu amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah selain birrul walidain. Dan pendengar, telah dikenal bahwa metode Ibnu Abbas jika dimintai fatwa mengenai kafarat dosa, beliau akan menyarankan dengan amalan yang pahalanya benar-benar seimbang dengan dosa tersebut atau lebih besar pahalanya dari dosa yang ditanyakan, hingga dosa tersebut hilang sama sekali, selama tidak ada nas khusus mengenai kafarat dosa yang ditanyakan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa pahala berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, itu sangat besar, hingga seimbang dan menjadi kafarat dosa membunuh tanpa hak atau bahkan melebihinya, sehingga dosa tersebut hilang sama sekali. Pendengar, kemudian landasan dalil yang keempat dari sabda Rasulullah SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang kisah Uwais Al-Qarni rahimahullah yang sangat terkenal, yang sampai-sampai sahabat Nabi sekelas Umar bin Khattab dan juga yang lainnya dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menemui Uwais Al-Qarni rahimahullah. Hal ini disebabkan begitu hebatnya birrul walidain yang dilakukan Uwais terhadap ibunya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang lelaki bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah ia dan mintalah ampunan kepada Allah melalui dia untuk kalian. Nah pendengar, kemudian landasan dalil yang terakhir atau yang kelima dalam pembahasan kita kali ini adalah hadis panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim mengenai kisah Juraij, yang intinya ketika Juraij dipanggil oleh ibunya sedangkan ia sedang sholat sunnah, Juraij lebih mementingkan sholatnya dan tidak memenuhi panggilan ibunya. Akhirnya ibunya mendoakan keburukan padanya dan doa itu terkabul. Nah, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa para ulama mengatakan ini dalil bahwa yang benar adalah memenuhi panggilan ibu karena Juraij sedang melakukan sholat sunnah. Terus melanjutkan sholat sunnah hukumnya sunnah, tidak wajib. Sedangkan menjawab panggilan ibu dan berbuat baik kepadanya adalah wajib dan mendurhakainya itu haram. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kesimpulannya dari dalil-dalil yang telah kita bahas, para ulama mengatakan bahwa ibu adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan perlakuan yang paling baik, bahkan lebih utama daripada ayah. Nah pendengar, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita untuk terus berbakti kepada ibu kita khususnya. Dan semoga Allah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua agar menjadi insan yang berbakti dengan sungguh-sungguh kepada orang tua, terutama kepada ibu pada khususnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونحو القدس تنطلق الخيول ستشرق شمسهم والطير يشهد بنصرهم وقد فر الدليل.